حمدا لله، حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. وبعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan curahan hati anak kepada orang tuanya. Sang anak berkata, "Wahai ayahku, izinkan aku mengungkapkan kesedihanku serta kepedihan hatiku, karena risalah ini adalah risalah yang penuh dengan keterbukaan. Wahai ayahanda, wahai ayahanda, keadilan di atasnya lah tegak langit dan bumi, dan dengan keadilan pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan dengan keadilan pula tegak timbangan yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وَيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk membuat keadilan, berbuat baik, menunaikan hak-hak karib kerabat, serta melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta perbuatan aniaya. Lalu, kenapa engkau wahai ayahanda tidak berlaku adil antara aku dengan saudara-saudaraku? Engkau memberi mereka, tidak memberiku. Engkau membuat mereka ridho, tapi membuatku marah. Engkau mendekatkan mereka dan menjauhkan aku. Engkau memuji mereka, tapi mencelaku. Engkau libatkan aku dalam kesalahan-kesalahan mereka, tapi engkau tidak pernah mengikutkan aku dalam kebaikan-kebaikan mereka. Tidakkah engkau mendengar Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kalian dan berbuat adillah pada anak-anak kalian. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberi anakku ini sebidang tanah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, "Akulla waladika nahaltahu mithla hadha?" Apakah semua anakmu kau beri seperti ini? Jadi dia memberi anaknya pemberian tanah. Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Apakah semua anakmu mendapat jatah engkau beri juga seperti anakmu yang satu ini?" Lalu dia menjawab, "Tidak." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'arji'hu." Ambil kembali. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Lihat. Orang tua wajib berlaku adil pada anak-anaknya. Jangan biarkan syaitan, jangan biarkan syaitan wahai ayah menanam benih-benih kebencian, kedengkian dan kecemburuan antara aku dan saudara-saudaraku. Karena sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadati oleh manusia di Jazirah Arab. Tetapi dia berusaha untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min rajulin yali amra ashra kama fawqa dhalik illa atallahu maghlulan yadahu ila unuqi." Fakahu bantuhu au awdahu ismu. Tidaklah ada seseorang yang Allah beri amanah memimpin 10 orang atau lebih, melainkan Allah rantai kelak tangannya di lehernya seperti ini di hari kiamat. Yang akan dilepas oleh kebaikan, atau akan menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka karena dosa. Maksudnya, karena pelit dan tidak adil kepada anak-anaknya dalam negerinya. Nah, keluhan yang berapa ini? Ketujuh. Ya. Yang ketujuh ini, yaitu keluhan kepada orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, lalu mengakibatkan anak-anaknya bertengkar, bermusuhan, iri hati dan dengki. Orang tua wajib adil. Wahai ayahanda, wahai orang yang senantiasa berusaha untuk mendidikku dan memperhatikanku, wahai orang yang senantiasa berusaha agar aku tidak keliru dan salah, tahukah engkau wahai ayah, aku ini hanyalah seorang anak manusia yang acap kali salah, dan setiap kita adalah khata, orang yang banyak salah. Lalu kenapa wahai ayah engkau jadikan tongkat sebagai komunikasi antara engkau dan aku ketika aku salah? Kenapa pukulan menjadi hukuman bagi diriku? Kenapa sikap keras engkau jadikan sebagai cara untuk mengajarku? Engkau tidak berikan kesempatan kepadaku untuk membela diri, menyampaikan hak-hakku. Engkau tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyampaikan ide dan pendapatku. Engkau pun tidak membuka pintu untuk maafku. Kenapa wahai ayah, engkau tidak mengobati diriku kecuali dengan besi yang panas? Ini ungkapan. Besi yang panas itu metode pengobatan zaman dahulu yang paling terakhir, kait. Dan sangat menyakitkan, kalau tidak ada lagi obat, maka diobat dengan besi kait. Nah ini ungkapan, kenapa engkau tidak mengobatiku kecuali dengan besi yang panas? Kenapa seolah-olah habis di hadapanmu seluruh jalan untuk menasihatiku, menegurku, kecuali jalan kekerasan, kafar? Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam fadzu min haulik. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang keras, kasar hatimu, niscaya manusia akan lari dari sisi. Mana lemah lembutmu wahai ayah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kelembutan itu pada sesuatu melainkan akan membuatnya indah, dan tidaklah diangkat dari sesuatu melainkan membuatnya tercela atau jelek. Mana lemah lembutmu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sebuah rumah tangga yang Allah anugerahkan sebuah kelembutan melainkan akan memberikan manfaat untuk mereka. Mana kesabaranmu menahan amarah sekalipun engkau mampu untuk menghukumku? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kadzama ghaidha wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-hawri al-'ain yuzawwijuhu ma yasha." Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia sanggup melepaskan marahnya itu, kelak di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk, dipanggil dia. Lalu disuruh dia memilih bidadari siapa saja yang diinginkan menjadikan istrinya di hari kiamat. Wahai ayah, jadilah engkau seorang yang lembut namun tidak lemah. Jadilah engkau seorang yang kuat tetapi tidak kasar. Barang siapa yang memiliki sifat lembut, mudah, kasih sayang, Allah akan haramkan atasnya neraka. Dan penyakit itu, wahai ayah, obatnya bukan hanya satu. Mengobati penyakit itu harus tahap demi tahap, tidak sekaligus. Kenapa engkau langsung mengambil metode yang paling terakhir? Tatapan matamu yang membelalak kepada aku, ayah, seolah-olah menghukumku. Sikapmu yang menjauhiku, menyiksaku. Celaanmu, wahai ayahanda, membuat aku takut. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan setiap kesalahan itu ada hukuman yang sesuai pula. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayah bunda, sebagai suri tauladan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut terhadap manusia, orang yang paling mengasihi keluarganya dan anak-anak. Beliau pernah berkata, sallallahu alaihi nabi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilluka wa yujillu kabirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Dialah Nabi kita yang mulia yang bersabda, "Halimu wa yassiru la tu'assiru wa la tunaffiru wa idza ghadaba ahadukum falyaskut." Ajarkan kepada manusia agama, permudahlah, jangan persulit. Sampaikan kabar gembira, jangan membuat manusia lari dari agama. Apabila salah seorang kalian marah, hendaklah dia diam. Ini keluhan yang berikutnya yang terdapat tentang ayah yang kasar, suka main pukul, membentak, mencela, mencaci kepada anaknya yang salah dan keliru. Yang berikutnya, sebelum kita lanjutkan dengan bertanya jawab, wahai ayah, aku pernah membaca di dalam kitab Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humul wadidun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum dari kalian mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Janganlah sekelompok dari wanita mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Janganlah kalian saling memberi, mencemooh, memberi gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang salah. Tapi wahai ayah, kenapa aku sering mendengar dari mulutmu kata-kata yang tidak pantas menggelariku? Ucapan-ucapan yang kotor, sifat-sifat, celaan-celaan yang buruk. Kenapa engkau mengolok-olok kesalahanku? Kenapa engkau menyindir, mencemooh kekurangan-kekuranganku? Ketika aku mengambil pena dari kantongmu tanpa izin, engkau mengatakan aku, wahai pencuri. Ketika aku bercanda dengan saudaraku, aku ambil sesuatu dari tangannya, walaupun aku salah, tapi kenapa engkau mengatakan, wahai perampok. Jika aku terlambat satu hari menjalankan perintahmu, Engkau pun menuduhku, wahai pemalas. Dan apabila aku memukul adikku yang kecil, walaupun hanya satu kali, engkau pun memanggilku, wahai anak nakal. Kalau aku berdusta sekali, walaupun itu hanya bercanda, engkau pun memanggilku, hei anak pendusta. Seringkali aku mendengar kalimat-kalimat yang melukai perasaanku, yang membakar jiwaku, yang serasa pahit di kerongkonganku. Wahai ayah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an wala billa'an wala al-fahish wala al-badi." Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka mengucapkan kata-kata yang keji dan kasar. Dan engkau adalah ayah teladan. Ayah, aku sering mendengar bahwa rumah adalah istana tempat penghuninya berteduh, laksana sorga yang indah dan damai. Rumah yang diliputi, dinaungi oleh cinta dan kasih sayang. Tapi aku heran, kenapa rumah tangga, kenapa rumah keluarga kita tidak seperti yang aku dengar dan aku lihat? Rumah kita seperti, keluarga kita seperti medan peperangan. Engkau dan ibu sering bertengkar di hadapan kami, sering ribut, sehingga menghancurkan kebahagiaan kami, merusak kedamaian kami. Seolah-olah kalian berdua hewan buas yang saling bertarung. Yang satu ingin memaksa yang lain. Ini orang tua, anak-anak yang mendapatkan rumahnya, keluarganya hancur, brokem. Orang tua sering bertengkar, cekcok. Ini yang dirasakan. Kenapa wahai ayah, engkau tidak menahan dirimu dari pertengkaran ini? Kenapa engkau tidak bisa bersabar terhadap ibu kami? Aku wahai ayah, berusaha apabila mendengar kalian bertengkar, berusaha untuk lari dari rumah ini. Berusaha untuk tidak menjejakkan kaki di rumah ini. Aku ingin bebas, lepas dari belenggu yang seolah membelengguku di dalam hati. Aku ketika pulang ke rumah ingin mendapatkan tempat yang damai, tempat berteduh, naungan yang membuat aku tenteram dan bahagia. Tapi itu hancur sirna karena pertengkaran ayah dan ibu, karena ayah dan ibu tidak bisa bersabar dan menahan diri dari kesalahan masing-masing. Kapan wahai ayah kami anak-anakmu hidup dengan tenang dan aman? Kapan wahai ayahanda kami hidup dengan cinta dan kasih sayang? Kapan? Kapan wahai ayah? Ayah, izinkan aku hidup untuk menyampaikan kepadamu keluh kesah ini. Jangan biarkan aku ditawan oleh kegelisahan dan keresahan, tenggelam dalam ketakutan, mangsa bagi kesia-siaan. Ayah, aku berhak untuk bangga mendapatkan ayah seperti ini. Aku berhak untuk bangga menisbatkan diri sebagai putramu. Di sekolah, aku berharap orang-orang bertanya, siapa ayahmu? Aku akan bangga menyebut namamu. Di masjid, aku berharap orang bertanya, mana ayahmu? Aku akan bangga menyebut namamu, karena engkau ada di sana. Di luar rumah, aku berharap mereka manusia menanyakan kepada aku, Teman-temanku bertanya, siapa ayahmu? Aku bangga menyebut namamu. Tetapi wahai ayah, ketika engkau berkumpul dengan teman-teman yang tidak baik, nongkrong di kedai kopi, menyibukkan diri dengan domino, catur, dan lain sebagainya, meninggalkan orang-orang yang soleh, aku malu untuk menyebut namamu. Nabi yang mulia bersabda, ar-rajul wa ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya di atas agama sahabat dekatnya. فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memilih, melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Aku ingin, wahai ayah, engkau berteman dengan ahli masjid. Engkau berteman dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Aku ingin engkau berteman dan bergaul dengan orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Aku akan bangga menyebut namamu di belakang nama. Aku akan bangga ketika orang bertanya tentang ayahku. Ketika engkau berada di dalam rumah, aku berharap engkau mengajarkanku bagaimana aku menunaikan waktu, bagaimana aku beraktivitas di rumah, bagaimana aku berinteraksi dengan ibu dan saudaraku. Ketika aku di pasar, aku ingin engkau percaya kepada aku tanpa berlebih-lebihan. Membimbingku bagaimana berjualan, bagaimana membeli. Bagaimana memberi, bagaimana menerima. Bagaimana berkorban. Mana bimbingan? Mana arahan? Mana petunjuk darimu? Karena engkau jauh dari itu semua, wahai ayah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalaulah bukan karena waktu kita, saya ingin tuntaskan risalah ini yang tidak tinggal seberapa lagi. Ada tinggal 2 atau 3 poin lagi yang bisa diselesaikan, tapi sekarang sudah jam 11 lewat. Dan saya pun khawatir kalau terlalu banyak saya sampaikan, banyak orang tua yang marah nanti. Karena hari ini adalah hari orang tua menerima keluh kesah dan curahan anak-anak. Dan semua yang disampaikan tadi adalah realita kehidupan manusia hari ini. Realita kehidupan orang tua. Kalaupun tidak semuanya, ada salah satu dari aspek-aspek yang disebutkan tadi. Sekalipun orang tua yang sudah mengaji. Ada orang tua yang sudah duduk berjenis ilmu, tetapi masih kasar kepada anak-anak. Ada orang tua yang sudah rajin di majelis ilmu, tapi belum benar-benar membimbing dan mengarahkan anaknya. Dan ini semua merupakan obat yang pahit bagi kita para orang tua. Tetapi untuk kesembuhan, untuk kebaikan, kita harus berani menelan obat yang pahit ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan dengan bertanya jawab. Silakan ditulis pertanyaan dan diajukan kepada panitia, dan saya akan mulai dengan pertanyaan yang sudah sampai ke hadapan saya. Bagaimana cara menghadapi ibu yang memiliki sifat kurang bagus? Kalau kurang bagus, berarti masih ada bagusnya. Tetapi kan kurang. Ya begitulah manusia, tidak ada yang sempurna, wahai saudara. Tidak ada yang 100% bagus, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Adapun manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu gudang kesalahan. Jadi kalau ibu memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, sifat yang kurang bagus, itulah sifat dia sebagai manusia. Dia bukan malaikat. Dia juga bukan para nabi dan rasul. Bukan para sahabat. Dia adalah ibumu yang sudah banyak berkorban untuk dirimu. Maka ketika kita dapati ibu kita, menurut penilaian kita, memiliki sifat yang kurang baik, pertama yang harus dilakukan adalah berdoa untuk ibu kita itu. Doakan kepada Allah agar Allah membimbingnya, agar Allah melembutkan hatinya, agar Allah menuntunnya kepada kebaikan, agar Allah menggerakkan kepada ibu kita itu akhlak yang mulia, dan agar Allah mengampuni dosa serta kesalahannya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bersabar terhadap kekurangan dan sifat orang tua yang kurang bagus. Bersabar, tetap bersikap lembut, hormat, santun, menghormati, dan memuliakan. Walaupun dia berkata kasar kepada kita, tidak ada hak kita meninggikan suara di atas suara ibu kita. Walaupun dia berkata-kata yang kasar kepada kita, keras, tidak ada hak kita untuk membentak dia sama sekali. Tidak. Jangankan membentak, kata Allah, wala takullahuma uf, wala tanharhuma. Jangan katakan, ah, oh, oh, oh. Kalau kata-kata itu saja tidak boleh, haram. Apalagi membentak. Ibumu, bagaimanapun kekurangan dan kesalahan dia, tetaplah dia ibumu. Dia telah menantang maut ketika melahirkanmu. Ibumu, tetaplah dia ibumu. Yang dahulu membersihkan kotoran najismu dengan tangannya, menyuapkan nasi ke mulutmu, menyusukanmu dengan susu, dengan dadanya. Ibumu yang menjadikan pangkuannya sebagai tempat tidurmu sebelum engkau sanggup untuk tidur sendiri. Jadi tidak akan bisa seseorang membalas budi baik ibunya. Nah, jangankan punya sifat kurang bagus, kalau ada seorang anak yang orang tuanya kafir, tidak muslim, tetap wajib dia berbuat baik. Menghormati, memuliakan. Kekafirannya jangan diikuti, tetapi tetap dipergauli dengan baik. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, jangan ikuti dia. Tapi tetap pergauli dia dengan baik. Tetap sikapi dia dengan baik. Maka Anda harus sabar. Ketika dia marah, dia tidak dilawan. Tidak berdebat dengan orang tua. Kalau ingin menyampaikan nasihat, sampaikan dengan lembut. Seorang anak berbicara kepada orang tua itu seperti budak kepada tuannya. Kalau berjalan tidak boleh di hadapannya, di belakangnya. Kalau duduk, biarkan orang tua dulu duduk. Itu akhlak anak kepada orang tua. Waqfid lahuma janahadh dhulli min ar-rahmah. Rendahkan dirimu, tawadhu, tidak boleh sombong di hadapan orang tua karena kasihan dan kasih sayang kepada. Ini sikap kita sebagai anak, seburuk apapun orang tua kita. Kenapa ulama sunnah sering dituduh Wahabi? Apa itu Wahabi? Saudaraku, dulu ketika pertama kali Nabi SAW menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW menemui Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah radhiyallahu anhuma. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah SAW kepada Waraqah tentang Jibril yang datang kepadanya lalu menyampaikan wahyu dari Allah. Apa kata Waraqah? Zakan namus. Itu adalah malaikat yang turun kepada Musa dan Isa. Kemudian, apa kata Waraqah? Andai saja andai saja umurku sampai, andai saja aku masih hidup atau memiliki kekuatan ketika engkau diusir oleh kaummu. Jadi Waraqah mengimani Rasulullah SAW dan dia berharap usianya bisa panjang sehingga bisa bertemu saat Rasulullah diusir dan dia akan membelanya. Rasulullah terkejut. Awabukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan, bukankah aku orang yang mereka gelari al-amin? Aku tidak pernah berdusta, aku tidak pernah berkhianat. Aku membantu orang yang lemah, membantu orang yang miskin, melindungi orang-orang yang dalam keadaan dizalimi dan ketakutan. Apakah mereka akan mengusirku? Sekarang saya tanya, siapa yang ragu dengan kebenaran Rasulullah SAW dan apa yang dia bawa? Kita semua yakin itu dan kita mengimaninya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi nabi, dia diusir oleh kaum, padahal yang dia bawa itu adalah sesuatu yang benar. Awamukhrijiyahum, apakah mereka kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Tidak datang seseorang seperti membawa seperti yang kau bawa, hai Muhammad sallallahu alaihi nabi, melainkan dia akan diusir oleh kaummu. Jangankan dai-dai, ustaz-ustaz, ulama-ulama sunnah di akhir zaman, nabi, suri tauladan dan kudwah mereka di awal dakwah digelari gila, penyair, orang kesurupan, kahin, dukun, dan banyak lagi gelar-gelar yang ditempelkan kepada Rasulullah SAW yang dibuat-buat oleh mereka untuk menjauhkan orang dari mengikuti kebenaran. Dan siapapun yang menempuh jalan Rasulullah SAW sampai akhir zaman juga akan merasakan ujian seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di antaranya diberi gelar-gelar yang aneh-aneh biar orang jauh dari dia. Seperti di zaman sekarang, orang-orang yang punya komitmen untuk mengajak kaum muslimin hanya mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis yang sahih, meneladani ulama-ulama terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang empat, dan ulama-ulama lainnya yang diikuti oleh kaum muslimin dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk memurnikan tauhid, menjauhi kesyirikan, dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk memurnikan ittiba, keteladanan mereka kepada Rasulullah SAW, pasti banyak orang yang tidak suka. Maka dibuatlah gelar-gelar yang aneh, ekstrim, memecah belah, dan lain sebagainya. Salah satunya diberi gelar-gelar ini Wahabi ini. Padahal sama sekali tidak pernah dia menyerukan, menyebut, mengajak kepada Wahabi itu. Tetapi dia sebenarnya dai itu mengajak kepada Al-Wahhab. Karena Al-Wahhab adalah Allah. Salah satu nama dan sifat Allah Al-Wahhab. Dan kita mengajak kepada Allah. Adapun nisbat kepada kelompok tertentu, kita berlepas diri dari itu semua. Dan Wahabi itu gelar-gelar nama yang ditempelkan kepada dai-dai atau kepada dakwah yang di Arab Saudi sana, atau dai-dai yang belajar di sana atau mengikuti ulama-ulama di Jazirah. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, innal imana la ya'dhar ila Madinah, sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke Madinah di akhir zaman. Keimanan itu kembali ke Madinah, Mekah, Madinah menjadi benteng terakhir kaum muslimin. Di sanalah dahulu memancarnya cahaya wahyu dan akan kembali ke sana lagi di akhir zaman. Tidak ada di dunia ini tempat yang paling baik agamanya, yang paling kuat komitmennya terhadap agama, dan paling banyak ulama-ulama yang istiqomah selain daripada dua tanah suci. Apakah pantas? Lalu dianggap mereka membawa aliran-aliran dan paham-paham yang sesat? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa di sana adalah benteng terakhir kaum muslimin di akhir zaman. Ada penisbat Wahabi itu dibuat-buat dahulu oleh para orang-orang Inggris penjajah yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari dakwah yang hak. Jika ortu tidak bisa baca tulis dan kurang berpengalaman mendidik anak yang seperti ini, gimana Ustaz? Jika ortu Anda buta huruf, tidak berpengalaman mendidik anak, maka dia tetap ayah dan ibu. Kalau dia tidak berpengalaman, maka dia tidak akan bisa, engkau tidak akan menjadi orang. Karena pengalaman dia itulah Anda sekarang bisa menulis pertanyaan ini. Anda adalah sebuah dari hasil dan jerih payah dia. Minimal Anda itu adalah hasil dari doa dia. Dia berdoa, ya Allah, jadikan anak saya orang yang soleh. Kan itu doa dia dahulu. Walaupun dia buta huruf, walaupun dia orang miskin, walaupun orang susah, bukan orang terpelajar, orang kampung. Anda adalah buah dari hasil letih dan lelah dia. Anda tidak pernah tahu. Dia tidak pernah mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak saya orang celaka, sengsara, jahat. Tidak ada orang tua seperti itu. Dia berdoa, ya Allah, jadikan anak semua orang yang soleh. Sekarang Anda menjadi orang yang soleh. Hadir di majelis ilmu. Lalu Anda mengira Anda soleh karena memang Anda belajar. Anda merasa bangga. Lalu memandang orang tua Anda sebelah mata, orang kampung, buta huruf. Saya bisa seperti ini karena saya sekolah, belajar. Anda tidak tahu bahwa doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Jadi hargai orang tua. Bimbing dia dengan baik, kasihi dia. Jangan pernah nampakkan sedikit pun Anda meremehkan dia, sekalipun dia buta huruf. Jangan jadikan itu sebagai bahan olok-olok dan cemooh. Jangan buat dia malu. Karena dia adalah bahteramu untuk menuju surga. Ustaz, saya mau tanya. Anak laki-laki saya meninggal usia 10 tahun. Sekitar 8 hari sebelum dia wafat, dia melawan saya, ibunya. Hati saya sangat sedih saat itu. Dan refleks saya berucap, mending mati saja selagi kecil daripada besar jadi anak durhaka. Besoknya dia demam. Dan seminggu kemudian dia meninggal. Saya sangat sedih dan menyesal. Yang saya tanyakan, apakah anak saya akan masuk surga? Apakah saya berdosa karena ucapan saya? Ini pelajaran bagi orang tua. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasa da'awat Laisa bainahunna wa bainallahi hijab. Ada tiga doa, tidak ada hijab, pembatas antara doa tersebut dengan Allah. Da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan, musafir. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Da'watul walid ala waladihi, doa orang tua yang melaknat anaknya. Doa orang tua, ya Allah hukum anak saya, ya Allah begini, ya Allah mendingan kamu begini sajalah, biarlah sengsara kamu, matilah kamu. Itu tidak ada pembatasan. Maka orang tua marah pun dia doakan yang baik kepada anak itu. Ingat cerita Syekh Sudais, ibunya marah kepada dia, diusir ibunya. Marah, pergi kamu. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram. Didoakan ketika dia marah. Akhirnya jadi imam dia kan. Kalau orang kita marah, keluar sumpah serapah. Yang hantu belahulah. Semuanya keluar. Kadang-kadang anak setan. Sejak kapan dia berhubungan dengan setan? Tinggal lahir anak setan itu. Kan gawat ini. Makanya anaknya punya kelakuan kayak setan. Anak tidak tahu diuntung. Makanya anaknya tidak pernah untung rugi terus hidupnya. Ya, tidak tahu diuntung kan. Orang tua jaga lidah. Apalagi anak masih kecil. Anak 10 tahun tadi, anak engkau itu, wahai saudariku, anakmu, wahai ibu. Dia masih kecil. Dia belum berdosa kalau melakukan kesalahan. Bahkan ketika anak seusia 10 tahun itu melawan orang tua. Kalau itu karena orang tua tidak mendidik dia, orang tuanya yang berdosa. Bukan sang anak. Anak belum balik. Jadi anak tersebut insya Allah tidak berdosa. Tetapi dia di dunia terkena doa dari ibunya. Dan dia wafat sebelum dia dewasa, sebelum balik. Sebelum taklif. Maka bertobat untuk anda, memohon ampun, beristighfar. Doakan anak tersebut mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi. Serta diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu ibrah dan pelajaran. Ada salah seorang ulama, seorang imam, Imam Ar-Razi. Dia kakinya dibuntung satu. Dia bercerita kepada muridnya kenapa kakinya buntung. Waktu dia kecil, dia punya hewan piaraan burung. Dia memelihara burung. Diikatnya kaki burung itu dengan tali dan dia main-main. Suatu ketika, burung itu masuk ke celah batu. Ditariknya dengan kuat, putus kaki burung itu. Ibunya marah. Lalu apa kata ibunya? Nanti suatu saat kaki kamu putus seperti itu. Sampai dia masa remaja, ketika dia hendak rihlah menuntut ilmu ke Baghdad, menunggang kuda, jatuh dia dari kuda, patah kakinya dan harus diamputasi. Teringatlah dia ketika itu doa dari ibunya dahulu. Jadi ada doa itu langsung dikabulkan, ada ditunda oleh Allah, tetapi dalam kehidupan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan anak-anak, cepatlah bertaubat, cepatlah meminta keridhaan dan meminta maaf kepada orang tua. Jangan sampai mereka murka lalu menangis dan menengadahkan kedua tangannya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menasihati ortu yang membenci roja TV? Ya jangan putarkan roja TV. Nah terus bagaimana? Kan banyak TV yang lainnya, dia kan bencinya roja. Nah kan ada TV yang lainnya, ada Ihsan TV, Insan TV, kan macam-macam. Ada Surau TV, putarkan radio. Nggak suka dia radio roja, radio salam putarkan. Akan gampang. Ustaz, saya ini orang yang lama mendengar sunnah, tetapi saya baru menerapkannya bersama kawan-kawan sunnah. Sebagai seorang ayah, saya sudah banyak melakukan kemaksiatan di belakang istri dan anak saya, termasuk melakukan dosa besar juga. Mohon jangan dibacakan dosa besarnya. Nah, apakah saya telah menanamkan benih bencana terhadap keturunan saya, Ustaz? Sementara saya sudah menanamkan kebaikan setelah saya mengenal sunnah lebih dalam. Alhamdulillah terhadap istri dan keluarga. Saya khawatir, apakah perbuatan saya bisa menurun kepada anak saya kelak, Ustaz? Saudaraku, kalau benar engkau khawatir, kenapa engkau masih lakukan juga? Kalau benar engkau cemas, kenapa engkau tidak kunjung bertaubat? Cepat perbaiki dirimu sebelum kesempatan itu tertutup. Sebelum akhirnya anak-anakmu mengikuti jejakmu. Ketahuilah, kenapa saya katakan anak-anakmu mengikuti jejakmu? Karena dosa itu ada baunya, ada belangnya, akan terlihat oleh anak istrimu. Perubahan-perubahan pada dirimu. Ingat wahai saudaraku, sebagaimana al-khabi'ah minal amal salih, sebagaimana ibadah-ibadah yang disembunyikan, dirahasiakan, bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Seperti berzikir ketika manusia tidur, beribadah saat manusia tidur lalu menangis kepada Allah. Seperti bersedekah yang dirahasiakan, ibadah-ibadah yang dirahasiakan, itu bisa menyelamatkan dari azab neraka. Begitu juga dosa-dosa yang disembunyikan dan dirahasiakan juga bisa membinasakan seseorang. Ingat saudaraku, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tsauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat, yuja'u bi aqwam, dihadirkan di hadapan Allah orang-orang, ma'hum a'mal ka jibalis sahama, didatangkan kelak di hari kiamat orang-orang yang membawa amal soleh seperti gunung Tahama di Yaman sana, gunung yang sangat besar, ada sholatnya, ada baca Qurannya, ada sedekahnya, ada ibadah yang banyak, dia bawa ke hadapan Allah. Thumma ja'alaha Allah haba'an mansura, kemudian Allah jadikan amal solehnya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan, sia-sia, tidak berguna ibadahnya. Ya turun, kenapa gerangan ibadahnya tidak berguna? Mana sholatnya? Mana bacaan Al-Qur'annya? Dulu dia sering mendengarkan sunnah, hadir dengan majelis ilmu, tapi sia-sia, tidak berguna, bagaikan debu yang berterbangan. Ada apa gerangan? Para sahabat bertanya, sibhum lana ya Rasulullah, ceritakan sifat-sifat, ciri-ciri mereka. Sahabat takut, siapa orang ini? Nabi SAW menegaskan, mereka itu sama seperti kita. Hum min jildatina. Hum min jildatina. Mereka sama seperti kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara seperti kita. Yusalluna ma'ana. Salat bersama kita. Berpuasa bersama kita. Walakinnahum. Akan tetapi mereka, idza khalau bi maharimillah intahakuha, akan tetapi mereka ketika mereka sendiri di belakang anak istri, di belakang teman-temannya, ketika dia seorang diri bersama perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya, mereka melakukannya, akhirnya tidak berguna lagi ibadah mereka. Selamatkan dirimu wahai saudaraku. Engkau bertanya tentang anakku, istriku. Engkau tidak bertanya tentang dirimu. Sebelum anak dan istrimu, engkau yang harus diselamatkan dulu. Ketika engkau berhasil menyelamatkan dirimu dari belenggu maksiat yang kau sembunyikan itu, insyaallah engkau akan bisa membawa anak istrimu selamat. Bagaimana engkau akan menolong anak istrimu yang hanyut di bawah gelombang, di bawah arus di sungai batang hari itu, sementara engkau tidak pandai berenang? Harus engkau yang keselamatkan dahulu. Kemudian ketika engkau kuat, engkau bisa membawa mereka untuk selamat. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para orang tua, sehingga bisa lebih ikhlas mendidik putra-putrinya dan juga menjadikan benar-benar menunaikan amanah yang dipikulkan kepada kita sebagai orang tua, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang benar-benar menjadi hamba Allah yang menjalankan kewajibannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.